tak cak rapi, yang tak gelem tak cak kongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe gelem tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, asah kakean alasan.